kasih Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Barangkali Anda sedang merasakan traffic jamnya kota Jakarta, sedang mendengarkan Kafis Break juga boleh, SMS boleh di 0816-924-924 atau telepon di 633-9160 ya. Luar Jakarta bebas pulsa 0810 Pas FM. Oke, Bang Kavi, tadi aku kan bertanya, apakah pebisnis itu selalu identik dengan high risk gitu loh? Karena tadi kan Pak Udin tadi di Bandung juga ada kekhawatiran, takutnya bisnisnya drop, kemarin udah drop, sekarang drop lagi rugi dong gitu. Sebenarnya kalau bisnis itu, sebenarnya apapun dalam hidup ini kan ada resiko. Jadi, cuman kan kita kan udah biasa dan udah terlatih untuk meminimize resiko gitu kan. Nah, misalnya lah, contoh lah kita. Kita kalau beli sesuatu, kita selalu nggak beli berlebihan. Karena kita tahu ini kita makan habis dalam waktu 3 hari misalnya. Kita hanya beli untuk 3 hari misalnya. Kita nggak pernah beli untuk sebulan gitu loh. Karena nanti kalau sudah sebulan, barangnya akan rusak. Jadi ada hal-hal seperti itu gitu. Nah, kalau dilihat dari situ gitu loh. Sebenarnya yang kita... Kalau kita bisa menghitung resiko dalam hal-hal dan tindakan yang sangat sederhana dalam hidup, di dalam bisnis juga Anda punya kesempatan yang sama gitu. Jadi melakukan dan menghitung resiko dalam dalam cara-cara yang sangat sederhana, dan bisnis bisa diminimize gitu loh, atau dibuat sedemikian rupa sehingga resikonya menjadi turun dan menjadi rendah gitu. Tidak lagi Anda harus ini, tapi Anda harus melakukan sesuatu. Kalau Anda diam-diam aja ya nggak akan terjadi gitu. Gitu. Jadi tidak selalu dengan itu, asal diperhitungkan dengan cermat juga ya. Iya. Jadi tapi juga ini kan masalah kebiasaan. Ada orang yang biasa bekerja dalam hitungan resiko yang sangat aman. Tapi ada orang yang senang dan hobinya kalau resikonya tinggi. Memacu adrenalin. Siapakah itu? Ini ada pertanyaan kembali dari Bandung. Aduh, terima kasih. Bandung lagi antusias sekali ya. Bang Kavi, bagaimana untuk saatnya tiba di musiman? Apa kita harus fokus ke target market kita aja atau memasarkan seluas-luasnya? Kalau pemasaran yang baik itu sebenarnya adalah tentu saja... Kalau kita belum bisa menguasai, kita fokus terhadap target market kita, bagaimana mungkin kita bisa meluaskan target market kita? Bisnis kan memiliki dua unsur. Persatu, yang pertama adalah sustainability. Artinya kita harus bisa bertahan, sustain. Nah, kalau sustain berarti kita harus fokus dan menjaga pasar yang memang menjadi core dari target bisnis kita. Tapi Anda juga membutuhkan growth, pertumbuhan, dan pertumbuhan itu serangkali Anda cari atau Anda capai dari justru pertumbuhan-pertumbuhan bisnis di luar dari target core kita gitu loh. Oke. Kalau gitu kita sekarang terbang ke Jogja. Masih bersambung lagi ya dari Randy di Jogja. Bang Kavi, saya mau tanya nih, pedagang musiman yang baik itu apakah ada syarat-syaratnya begitu? Pertama, dia harus melihat ya, dia harus, musim itu selalu punya kekuatan yang sangat luar biasa gitu loh. Musim itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Misalnya katakanlah yang sangat sederhana gitu loh ya, misalnya musiman buah-buahan gitu loh, itu sangat luar biasa. Nah, cuman kalau orang ingin berdagang musiman, memang tiap buah memiliki popularitas yang sama gitu loh. Nah, jadi kalau Anda ingin mengerti menjadi pedagang musiman, pertama Anda harus ngerti musimnya dulu. Jangan ketinggalan musim. Kalau enggak itu kacau, itu iya, ketinggalan kacau musim. Yang kedua, Anda harus ngerti bahwa tiap komoditi di tiap musim itu kemungkinan besar perilakunya sangat berbeda dengan komoditi lain di musim yang lain. Okay. Jadi Anda harus ngerti betul ini produk ini untuk musim ini gitu loh. Makanya tadi Bang Afi sampaikan wajib punya kalender event ya. Iya. Jadi tahu kayak kemarin kan anak ada liburan sekolah, otomatis tempat pariwisata semua laku keras, tiket laku keras begitu ya. Iya. Terus kenaikan kelas, kemudian kelulusan itu juga baju-baju seragam laku iya keras gitu ya. Yang paling gampang misalnya gini, kalau Anda ingin berdagang kambing untuk kurban gitu loh di musim haji gitu kan. Iya. Anda harus survei persiapannya butuh berapa, 3 bulan, 6 bulan. Tapi ternyata gitu loh, kalau saya ngomong dengan beberapa teman, mereka bilang persiapannya sebenarnya setahun. Wow. Oh iya dong, mereka harus sudah siap gitu loh. Karena kalau mereka menyiapkan 6 bulan gitu loh, umumnya mereka udah tidak lagi mendapat sumber bibit dari kambing yang murah. Hmm. Gitu. Apalagi nanti, kalau cuma tinggal 3 bulan. Wah, harganya mahal. Udah mahal. Gitu loh. Oke, Bang Kavi, nanti kita lanjutkan lagi ya dengan topik kita ini. Menarik karena ternyata berhasil juga mengundang Anda, para pebisnis buah rupanya. Ini nanti banyak banget nih, Bang, yang menanyakan strategi Jitu untuk memasarkan buah. Terus bagaimana resiko bisnis buah. Ini Bang Kavi juga pakarnya karena beliau juga punya bisnis itu ya, Bang. Jangan kemana-mana, nanti kita akan sampaikan untuk Anda selengkap-lengkapnya di sesi terakhir Kavi's Break.